sampai mriki kula tumbasi. Mangga-mangga sing paek napa sing legi. Legi wae tambah esmi bakulik. Tambah mali capini puya. Monggo-monggo janji orang dagangannya. Nganyang wai wong pingin nyani pakule. Aja ngono mas ra prayoga. Ora jodoh mas dadi tambah mali jamu ne kates. Jamu kates wangurut wajib sing pedes. Pares wai wong ngesir karo pakuli. Tambah maling berasi kencur. Mangga-mangga manisnya kaya wong anggur. Yen tanggungku sing manis dhewe seliramu.